Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu shadaqati fi mastata'a. Bab bersedekah sebatas kemampuan. Sedekah pada apa-apa yang dia mampu. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Asim. Abu Asim An-Nabil, Dhahhak ibn Makhlad. An ibni Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz ibni Jurayj. Wa haddathani, ini pindah sanad, isnad yang kedua. Wa haddathani Muhammad ibn Abdul Rahim an Hajjaj ibn Muhammad. Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi. An ibni Jurayj, yang di atas Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala akhbarani ibnu Abi Mulaika, Abdullah bin Abi Mulaika. An Abbad bin Abdullah ibn Zubair akhbarahu an Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, annaha ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Asma radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tu'i fayu'i Allahu 'alaiki irdahi mastata'at. Kalimat la tu'i fayu'i Allahu 'alaiki maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya, la tuki fayuka 'alaik, la tuhsi fayuhsi Allahu 'alaik. Maknanya sama. Ini ada dua makna pada kata-kata la tu'i, ada dua makna. Makna pertama ialah la tu'i ay la tamna'u minas sadaqah khasyatan nafat. La tu'i ay la tamna'i as-sadaqah khasyatan nafat. Jangan mencegah diri dari sedekah karena khawatir hartanya habis. La tu'i, janganlah menahan diri atau mencegah diri dari sedekah karena khawatir hartanya habis. Fa yu'i Allahu 'alaik, maknanya Allah akan memutus barokah hartamu tadi. Ini makna pertama. Dengan makna ini berarti ada ancaman bagi seseorang yang tidak mau sedekah karena khawatir hartanya habis. Ancamannya adalah justru hartanya tidak barokah. Ya, kalau tidak mau sedekah, diancam hartanya tidak barokah. Perlu dipahami yang namanya sedekah tidak mengurangi harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan orang yang sedekah akan diganti 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya sampai bilangan yang tak terhingga. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin ila dha'fin katsir. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai pada lipatan-lipatan yang sangat banyak. Sehingga jangan takut, sedekah saja. Hartamu tidak bakal habis dengan sedekah. Baik, ini makna pertama. La tu'i fa yu'i Allahu 'alaik. Kamu jangan mencegah diri dari sedekah sebab Allah akan putus barokah harta kamu. Makna yang kedua, la tu'i, maknanya adalah jangan kamu menghitung-hitung hartamu, jangan kamu menghitung-hitung hartamu untuk kamu simpan dak sedekah. Jangan kamu menghitung-hitung hartamu untuk kamu simpan dan tidak mau sedekah. Apa ini? Punya uang 1 juta, diajak ta'awun untuk sedekah, dihitung-hitung. Nanti kalau saya sedekah 100 ribu, tinggal 900. Sedekah lagi tinggal 800. Gimana ini? Jangan dihitung-hitung. Fayu'iyallahu alaik juga maknanya sama, Allah akan memutus barokah hartamu karena itu. Intinya sama, intinya sama, tidak mau sedekah. Bedanya kalau makna kedua sambil dihitung-hitung. Hartaku tinggal sekian, tinggal sekian. Kalau saya sedekahkan berkurang sekian. Ujungnya tidak mau sedekah. Lalu Rasul mengatakan irdahi mastata'ti. Irdahi ar-radhu al-ata'ul yasir. Ar-radh maknanya al-ata'ul yasir, pemberian yang sedikit. Pemberian yang sedikit. Maknanya irdahi. Berinfaklah walaupun sedikit. Mastata'ti selama kamu mampu. Irdahi mastata'ti. Ay anfiti. Anfiti. Walau kana yasiran ma dumti qadiratan mustati'ah. Berinfaklah engkau wahai Asma walaupun sedikit selama kamu masih mampu dan punya kudrah. Barakallah. Nah, lafaz ini qanati nazakumullah ada anjuran untuk bersedekah walaupun jumlahnya sedikit. Jangan memandang banyak sedikitnya sedekah, yang dipandang adalah keikhlasannya dan istimrornya terus menerusnya. Irdahi mastata'at. Infak, sedekahlah kamu walaupun sedikit. Pada kalimat mastata'ti selama kamu mampu, itu menunjukkan sedekah itu sesuai dengan batas kemampuan. Tayyib. Kapan orang itu dikatakan mampu untuk sedekah? Kapan orang itu dikatakan mampu untuk sedekah? Jawabannya fanatina azzakumullah, idza kana indahu ziyadatun ala qutih wa quti ahlih. Kalau dia memiliki harta lebih, kalau dia memiliki harta lebih dari makanan dia dan keluarganya. Jadi kaidahnya atau bobit untuk menilai batas minimal sedekah ialah kebutuhan primer masing-masing orang. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya, dia punya lebih, lebihnya itulah yang disedekahkan. Itu batas kemampuan dia. Ya tergantung lebihnya berapa. Kalau lebihnya banyak ya berarti dia sangat mampu. Kalau lebihnya sedikit ya dia mampu tapi sedikit. Adapun yang kurang dari kebutuhan primer, maka didahulukan kepentingan pribadi dan keluarga. Didahulukan kepentingan pribadi dan keluarga, karena sedekah untuk diri sendiri lebih afdal, sedekah untuk istri itu lebih afdal, sedekah untuk anak itu lebih afdal. Dahulukan ada sisa, sisa itulah yang diinfakkan untuk kepentingan orang lain. Itu namanya irdhahi mastata'. Barakallahu fikum. Intinya ikhwan fillah azakumullah, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan sedekah itu sesuai dengan batas kemampuan. Wa huna su'al. Apa hukumnya seseorang yang bersedekah dalam keadaan dia hanya memiliki kebutuhan pokoknya saja? Taqaddama hadza. Man yujib yarfa' yada. Angkat tangan. Apa hukumnya seseorang yang bersedekah dalam keadaan dia hanya memiliki kebutuhan pokok saja? Tidak memiliki lebih. Hanya untuk cukup untuk dia dan keluarganya. Tapi dia berinfak, dia bersedekah. Hukumnya apa ya, Pak? Aisyah. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Dia punya tawakal yang tinggi kepada Allah. Oh gitu. Punya harapan tetap lagi gitu ya. Perasaan ada gitu ya, Pak? Yang disebutkan poin yang pertama. 6. Jawabannya diperbolehkan ketika dia punya tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Dan dia mampu bersabar atas kekurangannya. Ini seperti tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang menginfakkan seluruh hartanya. Itu yang disebut dengan ithar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun pada diri mereka ada hajat. Itha ada ya juz. Tapi ingat, selama Anda bisa bertawakal kepada Allah dan sabar, jangan keluh kesah ya. Semangat sedekah padahal enggak punya apa-apa lagi, pas-pasan semangat sedekah sedekah, pas sedekahkan lu kurang, terus gerundel, ngersulo, keluh kesah adalah ya juz. Sebab di luar batas kemampuan dia. Gitu ya. Intinya sedekah itu sesuai dengan batas kemampuan dia. Ketika dia hanya mampu, ketika dia hanya memiliki kemampuan yang cukup untuk dia dan keluarganya atau kurang, maka boleh bersedekah dengan syarat dia punya tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla dan bersabar atas kekurangan yang ada. Barakallahu fikum. Hada wadih. Yang dihafalkan hadisnya pendek. La tu'i fa yu'i Allahu alaiki irdakhi mastata'ti. Barakallahu fikum. Hada yakfi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.